Apakah benar kalau ada statement yang betul itu bukan mengikuti Syiah atau mengikuti Ahlus Sunnah, tapi menjadi kaum muslimin? Jadi bukan Syiah, bukan Ahlus Sunnah. Saya kira cukup. Jazakumullah khairan. Halo. Ya, yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya ingin tanyakan ini, Ustaz. Tadi kan kita sudah membongkar semua tentang masalah jenis itu. Berarti saya meyakini dan sangat meyakini sekali. Ketika kita namanya Zionisme itu sudah merancang dari namanya New World-nya gitu kan. Pasti harus dilawan juga dengan New World juga kan. Gak mungkin kita namanya sebagai kaum muslimin itu melawannya dengan banyak sholat dan sebagainya kan. Jadi menurut Ustaz, kita sebagai umat Islam yang harus kita lakukan untuk hak pertama, apakah kita mesti menyayanginya seperti membuat New World lagi? Dan untuk membentuk itu, dari mana kita mulai itu? Jadi untuk penyatuannya itu di mana? Ya. Ya, Assalamualaikum. Untuk pertanyaan pertama, mengapa harus ada sunnah, harus ada syiah? Mengapa tidak muslimin saja? Ya. Memang kalau kita lihat di akhir surat Al-Hajj, Allah mengatakan wajahidu fillahi haqqa jihadi washtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Aslinya kita ini hanya disebut muslimin, tetapi yang namanya muslim belum tentu mukmin. Kalau Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Kata Allah, kalian belum beriman, kalian baru berislam. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Mal iman?" Rasulullah menjawab, "Antumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Kemudian tanya lagi, mal Islam? Anta syada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqima salat wa tu'ti az-zakah wa tusum ramadan wa tahajjul baita li sata'ta ilai sabila. Makanya kajian-kajian para ulama tentang Islam dan iman, tentang muslim dan mukmin, yang muslim pasti mukmin, yang muslim belum tentu mukmin, yang mukmin pasti muslim. Saya mau tanya, mana penanyaan tadi? Orang munafik itu muslim bukan? Tetapi Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di neraka yang paling rendah. Allah mengatakan ya ayuhan nabi jahidil kufara wal munafiqina waghlut alaihim wa mawahum jannah. Wahai nabi, perangi itu kaum kufar dan munafikin itu dan keraslah kepada mereka karena tempat mereka di neraka. Neraka jahannam. Itu perintah Allah kepada Rasulullah. Munafikin itu ngaku muslim. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas. Kalau mereka salat tapi salatnya malas-malasan. Di masa Rasulullah, kata Ibnu Abbas ada 370 orang munafik, semua mengaku muslim. Tetapi orientasi mereka kemana? Kerjasama sama Yahudi, kerjasama sama orang kafir dan anti kepada gerakan Islam. Itulah orang munafik. Dia berada dalam tubuh umat Islam, tapi pseudo Islam. Dia bunglon. Apakah kemudian kita sebut saja munafik itu muslim-muslim sama kita juga? Nggak mau kita. Makanya Allah turunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalian diwajibkan puasa. Buat orang munafik nggak perlu puasa. Puasa hanya untuk orang mukmin. Karena ayatnya mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian kenapa muncul istilah sunnah dan syiah? Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat yang cukup banyak dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah yang ditakrir oleh Syekh Al-Albani. Hadis-hadisnya sahih di mana Rasul mengatakan iftaraqat al-yahudu ala 71 firqah. Kulluha fi an-nar ila wahida. Wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqah. Kulluha fi an-nar ila wahida. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahida qalu man hum ya rasulullah qala ma ana alai yaum wa ashabi. Nabi mengatakan umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, semua di neraka kecuali satu yang ada di mana, yang ikuti Nabi. Kaum Nasara terpecah menjadi 72 golongan, semua di neraka kecuali satu yang ikuti Nabi. Umat Muhammad, umat Islam, kata Nabi akan menjadi terpecah 73 golongan, semua di neraka kecuali satu yang ikuti Nabinya. Kemudian para sahabat ditanya, tandanya apa ya Rasulullah, orang yang selamat itu? Kata Rasulullah, mereka yang mengikuti aku, ajaranku, dan ajaran sahabat-sahabatku. Oleh Ibnu Abbas, dialah yang menyebutkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu maknanya mengikuti sunnah Rasulullah. Saya mau tanya, antum sebagai muslim, bukan sunni, bukan syiah, umpamanya, rukun iman antum dari mana? Ya? Rukun iman antum ada berapa? 6. Dari mana 6 itu? Dari Rasulullah SAW. Ketika kita berpegang dengan hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah menyebutkan rukun iman ada 6, seperti yang saya sebutkan tentang jawaban kepada Malaikat Jibril, maka kita yakini inilah ahli sunnah. Oke, kita tanya, rukun Islam antum ada berapa? Ada 5. Dari mana antum dapatkan? Dari Rasulullah SAW. Nah, ketika kita berpegang dari Rasulullah, kita sebut apa? Ahli sunnah, itu saja. Semua yang kita ambil dari Rasulullah, itulah disebut dengan ahli sunnah, orang menegakkan sunnah. Sholat kita seperti ini, yang ajarkan kita siapa? Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu melihat seperti melihat aku sholat. Kita sholat seperti itu, tunjukkan Rasulullah. Kita sholat seperti itu sebenarnya ahli sunnah. Terus syiah, kenapa ada syiah? Nah, syiah ini muncul belakangan, setelah terbunuhnya Uthman, jauh hari dari Rasulullah SAW. Ya kemudian, dulu dikatakan syiah itu Ali, syiah itu Muawiyah. Syiahnya pengikut. Di dalam penelitian Dr. Abdul Aziz Al-Wali, syiah pada abad pertama, bukan seperti syiah yang di Indonesia sekarang ini. Bukan seperti Syiah yang ada di Iran sekarang ini. Ini sudah Syiah ideologi. Syiah pada abad pertama itu mereka menerima kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, hanya mengedepankan Ali terhadap Uthman. Itu saja Syiahnya. Sholatnya sama, keyakinannya sama, semuanya sama. Itu hasil penelitian dari Dr. Abdul Aziz Al-Wali. Munculnya Syiah sebagai ideologi, sebagai ajaran-ajaran yang menyimpang itu baru tahun 120 Hijriah. Ketika orang-orang Syiah itu bingung karena Al-Imam Ali Zainal Abidin punya anak 2. Menurut ajaran Syiah Imamiyah, imam harus berasal dari anak yang pertama. Anak yang pertama namanya Zaid. Maka mereka datang kepada Imam Zaid tahun 120. Bagaimana pendapat Anda terhadap Abu Bakar dan Umar? Kata Imam Zaid, mereka sahabat kakekku Rasulullah SAW. Ya, kami berloyalitas kepada keduanya, kami mencintai keduanya. Kata orang Syiah ini, kalau begitu kami menolak Anda jadi imam kami. Paham? Kami menolak Anda jadi imam kami. Makanya kata Imam Zaid, rafatumuni fa antum rafidho. Karena kalian menolakku, sebenarnya kalian adalah kelompok orang yang menentang Abu Bakar dan Umar. Makanya cenderung ajaran Syiah kemana? Penentangan kepada Abu Bakar dan Umar. Kemudian ketika Imam Zaid ditolak oleh mereka, lari kepada mana mereka? Kepada adiknya, namanya Muhammad Al-Baqir. Maka ditetapkanlah Muhammad Al-Baqir menjadi imam mereka. Ya, kemudian baru setelah itu anaknya namanya Ja'far As-Sadiq dan seterusnya. Begitulah keadaannya. Makanya lucu penelitian saya terhadap buku-buku Syiah. Sebagian ulama Syiah mengatakan Syiah itu ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Waduh, ngarang itu. Ada lagi berpendapat Syiah itu justru ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu ngajarnya Syiah, bukan sunnah. Aneh lagi itu. Gak ada Nabi mengatakan Syiah, ikuti Syiah, gak ada. Ali pun tidak pernah mengatakan ikuti Syiah, gak ada Ali mengatakan seperti itu. Karangan orang Iran itu. Makanya ketika kemudian kita ingin melihat kok Islam jadi warna-warni, kelompok Khawarij, muncul Mu'tazilah, muncul Syiah, muncul Qadariyah, muncul Jabariyah, muncul macam-macam, terus kita nanya Islam yang benar yang mana? Islam yang benar yang mana? Allah menetapkan hanya dua saja. Allah menetapkan hanya dua saja. Ya, kalau melihat ukuran kebenaran, lihatlah surat An-Nisa ayat 115. Allah menyebutkan, "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kalau MUI menetapkan ukuran aliran sesat ada 10, saya cukup satu ayat saja. Ayat ini. Surat An-Nisa ayat 115 menjadikan ukuran seorang sesat atau tidak. Itu ayat ini. Allah menyebutkan dalam ayat itu, siapa yang menentang Rasulullah setelah datang kepadanya, berarti ajaran Rasulullah disalahi, ditolak. Itu tanda orang sesat. Bukan dia. Yang kedua, tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Karena selain kaum mukminin pasti menyimpang. Siapa mereka? Kaum kufar. Kaum kufar ini orang yang menolak Allah, orang yang menolak ajaran Rasulullah, ajaran orang menolak Al-Quran, menolak ajaran Islam. Kaum kufar, mayoritas umat manusia. Yang kedua musyrikin, menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Musyrik dia, bukan orang mukmin itu. Yang ketiga orang munafik. Tampilannya seperti orang Islam tapi hatinya tidak bersama orang Islam. Munafik, bukan orang mukmin dia. Yang keempat orang fasik. Dia tahu zina itu haram tapi dijalanin, fasik dia. Dia tahu khamr itu haram diminum juga, fasik dia. Dia tahu sholat itu wajib ditinggalkan, fasik dia. Ini orang fasik, bukan orang mukmin. Yang kelima, orang yang mengikuti aliran sesat. Semua ajaran yang tidak atau bertentangan dengan ajaran Rasulullah itu sesat. Seperti umpamanya, kita sholat pakai bersedekah. Dari Rasulullah SAW, Rasulullah mengajarkan kamu, apabila sholat letakkan tanganmu di atas dadamu. Tetapi Syiah membuat sholatnya gimana? Dia gak pakai apa? Rasulullah SAW mengajarkan kalau kamu setelah membaca wala dhalin, bacalah amin. Faman wafaq wa ta'minu ta'minal malaika hufir lahumma taqadama min tabi. Ada 10 hadis Nabi yang mengajarkan bila seorang imam mengatakan wala dhalin, maka katakanlah amin. Bahkan siapa yang mengucapkan amin dan aminnya bersama dengan aminnya malaikat, Allah ampunkan dosa-dosanya. Tetapi Syiah mengatakan siapa yang sholat membaca amin batal sholatnya. Yang betul yang mana? Itu aja. Baca buku Syiah 5 madhab. Ya, Jawad Mughniyah 5 madhab disebutkan di situ. Siapa yang membaca amin pada saat sholat batal sholatnya. Itulah ajaran Syiah. Dari mana dia dapat itu? Nabi nggak mengajarkan seperti itu. Kira-kira yang kayak gini sesat nggak itu? Jangan bilang nggak ada yang sesat, semuanya benar. Ini orang bingung. Allah menyebutkan siapa yang tidak ikuti Rasulullah, tidak ikuti jalannya kaum ini, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan palingkan dia ke neraka jahannam. Kalau ke neraka jahannam itu benar nggak itu? Jelas sesat gitu kan? Makanya ukurlah kebenaran dengan ayat ini, Anda akan selamat. Kalau kita lihat dari dua ayat ini, jalannya Rasulullah dan jalannya kaum mukminin pada saat ayat ini turun, kaum mukminin itu siapa? Para sahabat atau antum? Justru Syiah yang diserang itu sahabat. Coba itu, apa enggak sesat Syiah itu? Luar biasa itu. Nah, ala kulli hal barakallahu, makanya kita mengaku muslim, tetapi untuk supaya selamat dari penyimpangan-penyimpangan itu kita katakan sunni. Karena ikuti sunnah Rasulullah. Itu intinya. Ya. Jangan kemudian kayak sebagian orang, saya sunni, Syi'i. Susi. Enggak laki, enggak perempuan, Susi namanya itu kan sunni Syi'i. Kamu bencong berarti. Kalau bilang dalil gitu. Ada orang kayak gitu itu. Karena enggak jelas perilakunya, enggak jelas sikapnya, dia mengatakan Susi. Kalau bilang dalil. Ikhwan barakallahu. Itu satu hal. Yang kedua, pertanyaan kedua bagus sekali. Kalau mereka merancang, kita harus merancang. Kalau mereka menggunakan pemikiran, kita harus gunakan pemikiran. Kalau mereka menggunakan strategi, kita harus gunakan strategi. Kalau mereka punya taktik, kita harus bertaktik. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka semua membuat makar itu. Tetapi makar Allah lebih hebat dari makar mereka. Makanya ikutlah kebenaran ini. Memang sholat tidak akan bisa berubah kemudian kita melawan Yahudi secara langsung ketika sholat saja. Enggak, sholat itu satu media untuk kita mendekatkan diri sama Allah supaya mental kita bagus, supaya kita gak nyimpang, supaya kita gak korupsi, karena ukuran kalau orang sholatnya benar, hidupnya pasti benar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholat benar, dia enggak akan selingkuh. Dia enggak akan nyimpang. Dia enggak akan korupsi. Dia enggak akan melakukan penistaan dan segala macam perbuatan yang tercela itu. Makanya ukurannya dengan apa? Sholat. Kalau Anda mau lihat anak Anda benar, dari mana Anda tahu? Lihat sholat. Terutama sholat subuh. Ya, makanya masjid-masjid sholat subuhnya sedikit, karena yang benar itu sedikit. Gitu. Kalau antum subuh besok nggak keluar, termasuk nggak benar juga. Ya. Mulai sekarang coba kita komitmen dengan sholat, karena sholat ini media yang paling utama. Kalau orang sholatnya nggak benar, yang lainnya pasti nggak benar. Ya, makanya kenapa ada orang sholat tapi korupsi? Pasti sholatnya nggak benar. Kenapa ada orang sholat tapi pacaran? Gak usah pacaran, makan aku curiga aja. Ya, itu jelas menyimpang. Anak orang dimainin. Ya, itu kan pacaran itu anak orang dimainin kan, menyimpang. Pasti gak benar sholatnya itu seperti itu. Makanya sholat itu salah satu media. Dengan kita sholat, kita merasa punya Allah. Kalau punya masalah kemana? Kembali kepada Allah. Lihatlah negara yang paling maju di dunia di mana? Skandinavia. Ya, Skandinavia ini negara yang paling maju. Setiap warganya punya rumah, punya mobil. Kalau enggak kerja ada social security seperti yang diceritakan oleh Pak Profesor tadi itu. Tetapi bunuh dirinya tertinggi di dunia. Kenapa? Jiwanya kosong. Karena enggak sholat. Ya, begitulah yang di Jepang. Tidak kurang 30.000 setiap tahun orang bunuh diri di Jepang. Padahal ekonominya maju, pengetahuannya maju, semuanya ada. Kenapa bunuh diri? Putus asa. Tapi kalau Anda punya masalah, Anda wudhu, Anda sholat, sampaikan, ya Allah saya punya begini, begini, begini. Anda punya keluhan. Menurut ilmu psikologi, kalau Anda punya masalah, Anda punya jalur untuk mengeluh, 50% masalah Anda terobati. Luar biasa sholat itu, jangan diabaikan. Ya? Makanya kata Muzanna, seorang komandan umat Islam pada waktu itu, ketika sudah memberikan motivasi kepada pasukan, kita siap untuk melakukan perang dan tidak boleh kita mundur sedikit pun, karena yang kita bawa adalah kebenaran. Kemudian dia tanya, mana Muhammad Al-Wasi? Mana Muhammad Al-Wasi? Muhammad Al-Wasi ini ulama di masa itu. Dia sedang mengangkat tangannya sambil mengatakan, ya Allah menangkan pasukanmu ini ya Allah, begini. Dia meminta sama Allah. Setelah dia sholat, minta sama Allah. Kata Abu Dzanna, demi Allah, doanya dan tangan telunjuknya Muhammad Al-Wasi lebih saya sukai daripada 3.000 pasukan umat Islam. Jangan sepelekan doa itu, karena dia menembus langit yang maha kuasa itu. Tetapi tetap kita harus merancang. Merancang kerja apa? Bukan kerja roh, kerja apa? Kerja otak. Ya, kerja perut makan. Ikan, kerja perut makan, kerja otak ilmu. Kita merancang dengan akal. Kerja roh menguatkan fisik kita, menguatkan apa? Otak kita dengan kita puasa ini. Luar biasa. Makanya kita enggak boleh bebel. Kita harus melihat bagaimana gerakan musuh kita itu. Dan kita harus lebih cerdas dari mereka. Karena kecerdasan dalam Islam ada dua. Ada zakat, ada zakat. Kalau kecerdasan kaum kufar itu mereka punya zakat. Hanya kecerdasan akal saja. Tapi tidak punya kecerdasan apa? Spiritualnya. Kita punya kecerdasan spiritual. Jadi ada dua kekuatan. Yang sebenarnya kita harus lebih hebat dari mereka. Saya kemarin mengisi di satu perusahaan. Punya Jepang. Mereka punya pedoman manajemen eye care namanya. Manajemen eye care. Eye itu artinya integrity. Care itu artinya komitmen. Ya, A itu artinya accountable. Ya, accountability. Kemudian R artinya respect. Kemudian E artinya excellent opinion, excellent innovation. Ini adalah konsep Jepang untuk mengarahkan para pegawai-pegawai supaya mereka produktif di dalam usaha kerjanya. Saya ketika ceramah itu enggak ada apa-apanya semua itu. Cuma 20%. 80% adalah spirituality. Karena ini adalah menyangkut roh yang mengendalikan semua anggota tubuh kita. tetapi banyak kita tidak berfungsi. Karena apa? Terlalu mengandalkan apa? Cuman otaknya saja. Makanya sekalian, tahu kita bagaimana mereka bekerja, tetapi kita pun juga harus merancang dan kemudian melangkah sesuai dengan potensi yang ada. Ada dua langkah, kita bicara apa adanya dan bicara yang seharusnya. Kalau kita bicara konsep kebenaran, kita bicara yang seharusnya, yang ideal. Tapi kalau kita lihat realitas kita, ya, yang masih makan bayam, sekantuan, ya, bukan cuma di tempat tidur, hatta di pengajian pun ngantuk. Ya udah mau apa? Ya memang mentalnya begitu gimana? Ya. Nah ini nggak bisa kita kemudian didorong-dorong, ayo maju, ayo maju, sudah. Dia dingin, coldness, ini penyakit kita itu. Kalau nggak digerakkan ya nggak jalan, muskil. Nah, orang seperti ini muskil. Kita harus punya greget, punya kesadaran, punya tanggung jawab. Masing-masing kita akan diminta oleh Allah apa yang sudah Anda buat untuk Islam. Silakan Anda jawab semuanya. Masing-masing kita akan ditanya oleh Allah apa yang sudah Anda buat untuk Islam. Saya kalau ketemu orang hebat, menteri ke apa, saya tanya cuma satu, apa yang sudah Anda buat untuk Islam? Bingung dia. Yang dipikirin bukan Islam, yang dipikirin bulus, yang dipikirin awewe, ya, yang dipikirin jabatan, nggak mikirin Islamnya. Coba, coba kita masuk mikirin Islamnya, akan terjadi perubahan sekalian. Itulah yang harusnya kita apa? Kita punya greget bahwa kemudian kita menjadi Muslim ini pilihan Allah, ya kan? Dan itu harusnya menjadi kebanggaan. Ini sudah dipilih sama Allah, tapi melempem, gimana mau maju? Ya, makanya profesor tadi itu sepertinya sudah kembis-kembis ya suaranya, udah ini melihat kenyataan untuk nggak maju-maju Indonesia ini. Ya, kalau bicara Islam akan maju semuanya, iya betul. Tapi harus ada contoh pak, nggak bisa cuma ngomong. Indonesia jago ngomong banyak, jangan-jangan saya termasuk jago ngomong nih. Tapi yang penting pembuktian. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadang semua kekuatan itu? Ya, sekarang orang tanya lihat itu, yang menghadang Syiah siapa? Yang mengadakan gerakan jurnalisme di Indonesia siapa? Yang mengadakan gerakan kesensasi siapa? Nggak banyak. Yang rata-rata malah acuh tak acuh. Terjadi pembodohan yang luar biasa. Karena pembodohan sistematis, terjadinya kebodohan yang merata. Timbulnya apa? Masa bodoh. Yang lebih dahsyat lagi, bodoh sok pinter. Alhamdulillah. Nah, itu rusak itu. Baik, sebelum ke pertanyaan ketiga, kami ingatkan bahwasanya kotak infak peduli Suriah sudah diputarkan. Silakan dikuras dokumennya. Karena bulan Ramadan akan lipat gandakan menjadi berapa? Tanpa batas. Tanpa batas. Ya, jadi silakan dikeras tempatnya, pulang dan memperhatikan. Baik, silakan naik tiga. Yang ini sudah. Tiga. Beliau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Pak, saya masuknya awam tentang siaran, karena itu ada forum ini menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi saya. Ada beberapa hal sebenarnya yang saya tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu yang mungkin saya. Yang pertama adalah ada kecenderungan bahwa pola materi atau pandangan terhadap suatu objek sedikit banyak dipengaruhi oleh sejarah. Bapak Dewi sebelumnya sudah juga tentang bagaimana kaitan sejarah sudah dunia tentang jenis. Apa? Tadi kan ada aspek sejarah dengan dunia gerakan jenis. Terkait dengan itu, saya beberapa kali membaca ataupun perdebatan juga video di internet antara Sunni dan Syiah. Terus terang ini menimbulkan kebingungan di hati saya. Walaupun sampai hari ini seolah saya tetap bersama seorang Sunni yang tidak berpikir di Indonesia. Akan tetapi ini terus menjadi bahan pemikiran dan saya takut suatu saat kalau ini sudah melibat akan berbalik menjadi bumerang yang menyerang generasi Indonesia. Yang pertama adalah seperti Bapak sampaikan tadi, kecaman sinyal terhadap sahabat. Tentu saja kita sendiri semuanya percaya bahwa sahabat adalah generasi emas pasti kita bersama. Akan tetapi beberapa argumen yang dibangun oleh tokoh-tokoh Sunnah yang mungkin ini bisa menjadi kurang bagi kami generasi muslim, mereka mengangkat beberapa isu dalam penjelasan sejarah yang bisa menjadi masalah. Contoh misalkan peristiwa di Ulangkun, kemudian konflik tanah pada antara Sayyidina Abu Bakar dan Fatimah Zahra, kemudian perang Jamal dan perang Siffin. Terserah, ini implikasinya besar. Implikasinya adalah membuat kami mohon maaf, ini bukan berarti saja, tapi bagaimana kita mengkonter pemimpin dari tengah nanti, bagaimana kita memposisikan para sahabat dalam lingkaran konflik ini, bagaimana kita memposisikan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dulu menjadi pemimpin Sahih, kemudian dia berbalik menyerang pemerintahan yang sah itu. Kemudian bagaimana kita memposisikan Amr bin As bersama pasukannya, karena pada waktu perang Siffin terjadi, Amr bin Yasir berada di tengah Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah pernah mengatakan bahwa putra Sumayyah yang dibunuh oleh para perintah. Saya ingin kan mohon penjelasan terkait forum yang tepat dengan untuk dapat layar besar langsung dari Bapak. Ada beberapa layar-layar seperti misalnya tadi, ada yang mampu sebagai seorang Zaidiyah, walaupun Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa Imam Zaid tidaklah mampu sebagai seorang Syiah. Tapi hari ini malah berkembang bahwa ajaran Imam Zaid adalah bagian dari Syiah, sehingga mereka menyebutkan Syiah Zaidiyah. Nah, dalam konteks dalam buku ini saya juga sekali lagi bertanya, apakah Syiah yang menyerang Islam secara religius itu juga mendapat andil bagian dalam ini? Terima kasih atas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, biar nggak lupa. Ya, Barakalikum. Nah, ini adalah contoh betapa bacaan beliau ini berasal dari sumber-sumber yang sudah tercemari oleh pemikiran Syiah. Dan beliau nggak salah, karena memang itulah yang beredar di pasaran. Ya, Syiah ini sangat gencar sekali menerbitkan buku. Sampai sekarang tidak kurang dari 1000 judul buku dari pihak Syiah yang sudah diterbitkan. Dan banyak dari buku-buku itu bahasanya menarik, bahasa cerita, kemudian kutemukan kebenaran. Cerita bagus, padahal isinya bohong. Ya, dan manipulasi sejarah yang paling hebat Syiah. Makanya cerita-cerita tadi itu, kalau Bapak mengkaji sejarah secara utuh berdasarkan sanad, karena Syiah nggak punya sanad sejarah. Syiah cuma bawa cerita begini, katanya begini, kata begitu. Dia ambil dari sastra, dia ambil dari apa saja yang mendukung pendapatnya, karena mereka mengikut hawa nafsu. Tapi kalau kita mengkaji secara ilmiah, apalagi menggunakan metode sanad hadis, maka riwayat-riwayat palsu itu akan berguguran. Kesimpulannya, saya mau tanya sama Bapak, Allah memuji sahabat tidak? Allah mengatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah meridhoi orang-orang yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Namanya bayat ridwan. Jumlah sahabat waktu itu mencapai 1400 orang. Sementara dalam riwayat-riwayat Syiah disebutkan bahwa seluruh sahabat murtad setelah Rasulullah meninggal kecuali 4 orang. Amr bin Yasir, Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad bin Aswad, dan Salman Al-Farisi. Saya mau tanya, yang salah Al-Quran atau riwayat Syiah? Jelas. Allah meridhoi mereka. Kalau Allah meridhoi mereka, sampai mereka wafat pasti. Enggak mungkin di tengah perjalanan ternyata murtad. Enggak mungkin kan? Itulah gaya Syiah. Kita diputus dengan Al-Qur'an. Allah menyebutkan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum waradu anhum. Dan orang-orang yang terdahulu di kalangan muhajirin ansar. Muhajirin ansar itu diridhai oleh Allah SWT secara umum. Dan siapa yang mengikuti mereka? Kalau kita mengikuti mereka, Allah ridha juga sama kita. Apakah kemudian kaum muhajirin ansar itu menjadi murtad setelah Rasulullah? Padahal Allah memuji mereka, berarti pujian Allah hanya sebatas pada saat mereka hidup di sama Rasulullah. Lihat, ada seorang bule masuk Islam hanya karena surat Tabat yada Abi Lahab, surat Al-Masad itu. Kenapa? Kata dia, pada saat surat ini turun, Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab masih hidup. Allah menetapkan kamu di neraka jahanam. Tabat yada Abu Lahab. Ya, Allah tetapkan dia di neraka. Dia masih hidup. Bisa kan dia mengaku, enggak, saya masih Islam. Berarti bohong itu Al-Quran. Bisa kan? Ternyata tidak, sampai mati pun mati dalam badan kafir. Ini orang kafir, percaya sama Al-Quran, jadi muslim. Masa kita yang muslim mau digoncang sama Syiah? Yang benar aja. Nah itu, makanya manipulasi sejarah, Syiah luar biasa. Tukang bohong. Itu Syiah itu. Makanya, kalau Anda awam, jangan kemudian masuk ke lautan yang gak punya, gak bisa berenang. Ya, kita harus menggunakan metode melalui orang yang sudah paham, sehingga orang itu melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penelitian, pengkajian. Ya, kalau saya melakukan tiga hal. Pertama, kita baca buku-buku Syiah langsung supaya objektif, supaya kita nggak dibilang katanya orang. Kita baca langsung kitab-kitab Syiah. Oke, kita baca penjelasan ulama mereka kayak apa. Kemudian yang kedua, kita baca ulama-ulama Syiah yang sadar. Ulama-ulama Syiah besar yang sadar jadi Sunni, meninggalkan Syiah jadi Sunni. Di antaranya Ayatullah Al-Uzma Abul Fadl Al-Burqai. Ini ulama besar setingkat Khomeini, Ayatullah Al-Uzma. Jadi kalau menurut penelitian Dr. Ali Salus di Iran itu pada waktu itu ada 60 ayatullah. 5 di antaranya Ayatullah Al-Uzma. Ya, atau yang agung. Ya, setingkat Khomeini ini adalah Ayatullah Al-Uzma Abul Fadl Al-Burqai. Dia sadar menjadi Sunni. Dia keluarkan buku banyak, karangan kan, dia bongkar Syiah itu dari dalam, dia punya pengalaman. Nah, dari sini kita banyak pengetahuan. Yang ketiga, ulama-ulama Sunni yang tinggal bersama orang Syiah, yang membongkar tentang rahasia Syiah dari tengah-tengah mereka sendiri, membantu kita untuk mengungkap sebenarnya apa Syiah yang sebenarnya dari realitas kehidupannya. Nah, dari situ kita banyak informasi. Nah, terutama dari sejarah, saya melihat banyak anak muda ke bawah kepada Syiah karena manipulasi sejarah itu. Ya, pernah saya diundang sama seorang jenderal, keponakannya masuk Syiah. Saya diundang, coba diskusi sama anak ini. Saya tanya, apa yang menyebabkan kamu Syiah? Dia sejarahnya begini, begini, begini. Padahal itu semua bohong. Masalah Fadak itu adalah ketetapan Abu Bakar mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan akhirnya diterima oleh Fatimah. Terakhir, Abu Bakar datang ke Fatimah sebelum beliau wafat, minta maaf kalau memang menyakitkan, karena itu adalah keputusan Rasulullah SAW. Kalau seandainya Fadak itu betul hak waris, maka diantara istrinya dapat juga dong. Istrinya siapa? Anaknya Abu Bakar, gak dikasih juga. Dan Ali pun gak pernah nuntut. Ketika benar kalau Fadak itu milik keluarga Fatimah, kenapa ketika Ali menjadi khalifah tidak dibagi itu Fadak kepada keluarga Fatimah? Enggak? Tidak dijalankan? Maknanya apa itu? Sama sepakat semua, enggak ada masalah. Cerita-cerita tentang perselisihan para sahabat, Ammar dibunuh sama itu, Allah menyebutkan apa? Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Apa isinya? Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa'aslihu bainahuma fa'in bahot itu isinya apa? Yang apa? Menyimpang. Ya, yang membunuh Ammar kelompok Baghiyah bukan berarti keluar dari iman, karena Allah menyebutkan wa'in ta'ifatani minal mu'minin, apabila dua kelompok dari kaum mu'minin saling berperang, maka damaikan keduanya. Kalau ada salah satu yang membangkang, perang yang membangkang itu memang betul, yang membunuh Ammar bin Yasir pembangkang, tapi bukan berarti keluar dari iman, karena Al-Quran menyebutkan mereka orang-orang beriman. Nah, Syiah menganggap Muawiyah itu apa? Besok nanti lihat, saya selkan videonya, data-data langsung dari Syiah. Besok malam di masjid apa itu? Jibukarya. Besok kita tampilkan, lihat data-data Syiah itu. Ya, langsung dari apa yang mereka katakan. Bagaimana mereka melaknat Muawiyah itu. Na'udzubillah min dzalik. Walhasil begitu. Terus tadi terakhir apa? Syiah Zaidiyah ini sebenarnya di Indonesia ini kalaupun ada perorangan enggak bernilai. Syiah Zaidiyah itu banyak di Yaman, dan itu pun sudah banyak masuk ke Syiah Imamiyah yang ada di seperti Indonesia ini, di Syiah Iran itu. Jadi Syiah Zaidiyah itu kelompok yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Dia hanya punya konsep Ali lebih baik daripada Utsman, itu saja. Tetapi kepemimpinan Utsman tetap diterima, karena kenyataannya kan seperti itu. Nah, Imam Syaukani, dan ini suka diklaim sama Jalil Rahmat, pendusta Jalil Rahmat itu. Ya, karena apa namanya Imam Syaukani tadinya dia pengikut Zaidi. Tetapi kemudian pada umur 29 dia menjadi musyrik mutlak. Makanya dia bebas berijtihad tanpa terikat mazhab. Maka dia karanglah namanya kitab Nahjul Authar. Kata Jalil Rahmat dengan melihat tuh Ahli Sunnah, bukunya yang dipakai buku Syiah. Syiah mana? Ya, bohong kamu tuh Syiah. Dia menulis kitab yang berjudul At-Tuhaf ila Madhhab Salaf. Kembali kepada madhab salaf. Karangan Imam Syaukani. Disertasi doktor di Madinah meneliti tentang akidah Imam Syaukani. Ternyata akidahnya bukan Zaidiyah. Awalnya betul, tetapi di akhirnya kemudian menjadi Sunni dia. Subhanallah itu. Makanya kita harus kembali kepada sesuatu yang apa ilmiah dan ada dasarnya, bukan katanya-katanya. Dengan itu mudah-mudahan kita dapat yang untuk jazakumullah. Baik, jazakumullah atas pemaparannya dalam hari ini. Baik, yang ingin bertanya mohon maaf nanti di belakang saya saja. Baik. Usul bahasa. Monggo, Pak. Jazakumullah khair. Inilah solusi. Jazakumullah khair. Bapak ini sudah matang betul. Ini adalah solusi. Setelah melihat kenyataan semua ini, mau ngapain kita? Jangan cuma jadi penonton. Ya. Bagus, saya juga ini berikan masukan bagus bahwa yang perlu dibuat pernyataan penting, kita bukan gerakan politik, kita gerakan akidah. Jadi kita menolak Syiah, kita menolak Zionisme ini karena akidah. Karena kita gak punya kepentingan kekuasaan, gak punya kepentingan duit, gak punya kepentingan awewe, gak punya apa. Kita urusannya akidah. Dan wilayah Syiah ini wilayah akidah, wilayah Zionisme ini wilayah akidah. Nah dengan demikian, semangat bersama ini harus kita pupuk. Dan barangkali usulan Bapak yang tadi itu bagus sekali kalau direalisasikan di Jogja dengan satu gerakan intelektual, ya seperti yang kita lakukan di MIUMI, Majelis Intelektual Muda dan Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Kita gerakannya adalah gerakan intelektual, ya bukan gerakan urat-urat saraf ataupun hal-hal yang bersifat otot. Jangan mengarah ke situ. Kita gerakannya gerakan akidah yang dasarnya ada intelektual. Nah dengan itu banyak hal yang tadinya tidak tercerahkan menjadi tercerahkan, banyak hal yang tidak jelas menjadi jelas, ya, dan kita tahu siapa mereka yang sebenarnya dan posisi kita bagaimana menghadapi mereka. Nah, dengan kejelasan-kejelasan itu sehingga kita punya sikap, bukan kayak Susi tadi itu. Nah, sementara sebagian tokoh kita masih Susi, susah itu, sehingga umatnya bingung, ini mau ikuti mana ini. Nah, sementara Majelis Ulama Pusat sendiri juga belum punya sikap. Yang punya sikap Majelis Ulama Jawa Timur. Mudah-mudahan Majelis Ulama Jawa Tengah, mungkin dengan desakan bapak-bapak semuanya, akan muncul suatu langkah jelas menghadapi Syiah. Sebagaimana Majelis Ulama Jawa Timur. Ya, kita di Jawa Tengah belum ada kejelasan juga. Karena memang apa ini Majelis Ulama Pusat juga belum ada kejelasan. Kita sudah datang berkali-kali menjelaskan, tetapi di sana banyak kepentingan, rebutan, macam-macam itu. Alhamdulillah, terima kasih atas masukannya, dan semua ini insya Allah positif. Semua adalah dalam rangka mencari ridha Allah SWT. Tidak untuk mengembangkan diri, untuk mencari kekuasaan, mencari, tidak sama sekali. Ini kita melangkah karena Allah, dan insya Allah di jalan Allah, sehingga karenanya, mari kita bela umat ini dengan sebenar-benarnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah.